Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat umur, nikmat nyawa, sehingga kita masih punya kesempatan untuk berbekal. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Sebagaimana kita terus meminta agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan hanya teori dan ucapan, tapi ilmu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, tentu saja dengan segala keterbatasan kita dan segala kekhilafan kita. Semoga Allah bisa, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu kita dan mengampuni dan memaafkan segala kelalaian dan kekhilafan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana juga hendaknya kita jaga tauhid kita, iman kita, komitmen kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jaga hal itu semua dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin yang Allah muliakan, mohon maaf tadi ada kendala, kendala teknis, jadi kita mulai agak terlambat. Semoga Allah ampuni segala khilaf dan kekurangan kita. Jamaah yang Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Dan kita masih bersama hadis ke-170 ketika Imam Nawawi membawakan hadis Jabir, dan kita sudah pada penggalan wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk beliaulah yang terbaik dalam keimanan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam amal soleh, dalam akhlak, dalam adab, dalam kehidupan. Maka ikutilah, hadirin, ikutilah beliau sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu saja ketika Rasulullah SAW menjelaskan, mari kita simak lagi hadis ini, bahwa sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah di dalam Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kan bukan hanya apa, hanya informasi selewat, jamaah. Ini sebuah pesan besar. Pesan besar bahwa kita itu harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita harus mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud sunnah di sini adalah metode beliau, konsep beliau, tata cara beliau. Kan bukan yang terbaik itu petunjuk Nabi loh, terus kita pakai petunjuk yang lain, kan gak tepat hadirin Allah muliakan. Karena maksudnya adalah ya ikuti gitu loh. Ketika dikatakan sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dalam Al-Quran, ya kita ikuti Al-Quran. Bukan, ya aku tahu, tapi aku lebih serak yang ini, kan gak cocok hadirin. Ini pesan besar agar kita mengikuti, biar kita dalam menjalankan ibadah, dalam meyakini sesuatu, dalam beragama, itu konsepnya mengikuti, gitulah hadirin. Bukan membuat hal lain. Itulah pesan yang penting sekali hadirin. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasul atau petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsekuensinya ya ikuti gitu loh. Konsekuensinya ikuti. Bukan konsekuensinya selisihi atau menggunakan hal lain atau membuat hal lain gitu. Itu kan poin penting hadirin Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, makanya kita simak kelanjutan hadis ini. Kita simak kelanjutan hadis ini. Setelah Allah Subhanahu wa Taala, Nabi SAW menjelaskan sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dalam Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau. Lalu beliau masuk atau beliau melanjutkan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara ajaran agama adalah muhdatsatuha, yang baru dan dibuat-buat, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang baru dibuat oleh pihak yang bukan Allah dan Rasulnya tentu saja. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Itu hadirin. Jadi seburuk-buruk urusan agama atau perkara agama itu yang baru dibuat-buat, dan setiap bid'ah itu sesat. Nah hadirin Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan dan setiap bid'ah itu sesat. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis Jabir dan dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, maka pertanyaannya, apa itu bid'ah? Dan kata ini cukup familiar. Jamaah Allah muliakan, kita bisa catat, bid'ah itu secara bahasa dijelaskan Al-Imam Ibnu Faris, salah satu pakar bahasa besar. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu, atau ketika menjelaskan asal kata bid'ah atau ba'dal ain, itu artinya ibtida'u syai wa sun'uhu la'an mithal. Memulai sesuatu atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi bid'ah itu secara bahasa, hadirin, adalah memulai sesuatu atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 117 Allah berfirman, badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Badi' itu akar katanya sama, ba dal ain, bid'ah, badi'. Badi'us samawati wal ard maksudnya apa? Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu loh maksudnya secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa itu adalah memulai hal yang baru atau membuat hal yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan kata ini digunakan di dalam Al-Quran. Atau dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Al-Ahqaf ayat 9. "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan wahai Muhammad, sampaikan ke mereka bahwa aku ini bukan rasul yang bid'ah. Apa maksud rasul yang bid'ah? Rasul yang pertama dan tidak ada contoh sebelumnya. Gitu loh. Lihat kata-kata bid'ah itu bid'ah. Jadi aku bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya apa? Aku tuh bukan rasul yang pertama. Sebelumku tuh udah banyak rasul, bahkan aku ini rasul terakhir. Itulah. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukan rasul pertama. Lihat bahasa Arabnya bid'an. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Faris tadi, pakar bahasa kita, ulama yang sangat terkenal dalam bahasa, yang hidup di abad keempat, ya, Ibnu Faris hidup di abad keempat Hijriah di tahun 300-an. Beliau mengatakan ibtida'u syai wa sun'uhu la'an mithal. Memulai sesuatu dan membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Gitu. Makanya tadi ketemu enggak Al-Baqarah 117 tadi? Badi'us samawati wal ardi itu. Itu kan juga gitu. Allah tuh menciptakan langit dan bumi kepada contoh sebelumnya. Yang pertama itu Allah yang menciptakan, dan memang enggak ada yang bisa menciptakan itu. Itulah Al-Baqarah ayat 117. Al-Baqarah 117. Itu hadirin. Badi'us samawati wal ard. Itu badi'us samawati wal ard. Makanya diartikan pencipta. Kalau lebih dalam, yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Gitu. Nah, hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Kisai, salah satu pakar bahasa besar, imam dalam qiraah dan bahasa Arab, yang hidup di tahun 200-an abad hidup di abad ke-100-an abad ke-2 Hijriah. Di tahun ke-100-an beliau meninggal di tahun 180-an 189. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Kisai ini, al-bida'u fil khairi wa syar. Al-bida' itu mencakup hal yang baik dan hal yang buruk. Gitu. Mencakup hal yang baik dan hal yang buruk. Beliau ingin sampaikan kepada kita bahwa bid'ah itu secara bahasa itu sebuah kata yang netral, bisa masuk ke konotasi positif, bisa masuk ke konotasi negatif, gitu loh. Jadi bid'ah itu kata netral, itu kata Al-Imam Al-Kisai, pakar bahasa yang hidup di abad ke-2 Hijriah. Kenapa? Karena inti bid'ah itu tadi, membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Gitu. Jadi bisa baik, bisa buruk. Handphone kan belum ada di zaman dulu. Handphone gini itu bid'ah. Gitu loh, secara bahasa. Kita belajar online gini, positif apa negatif? Positif. Kajian online gitu. Dulu mana bisa kajian online? Nah, itu bid'ah. Positif. Kita lah hadirin. Jadi bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Beberapa jenis obat-obat terlarang gitu ya, yang mungkin zaman dulu tuh gak ada. Bid'ah negatif gitu loh. Bid'ah negatif. Jadi ini tuh kata netral. Kata netral. Nah, kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Jamaah Allah muliakan. Maka kembali lagi ke hadis. Kembali lagi ke hadis. Ingat awalnya kata bid'ah ini adalah kata netral, tapi Nabi SAW mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Dan ini Nabi loh yang menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Lantas bagaimana duduk persoalannya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang diinginkan oleh Nabi kita SAW mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Itu maksudnya dalam syariat. Dalam iman, keyakinan, dan amal ibadah. Karena Nabi orang yang paling paham bahasa Arab, ngerti bahwa pada dasarnya kata bita ini itu netral. Tapi ketika beliau mengatakan kullu bit'atin dhalalah, setiap bita itu sesat, itu maksudnya adalah bita atau hal yang baru dalam keyakinan, dalam iman, dan dalam amal ibadah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, beliau mengatakan minal i'tiqadati wal ibadat. Jadi mahalafat al-kitab wa sunnah wa ijma' salafil ummah minal i'tiqadat wal ibadat. Jadi konteksnya adalah setiap hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in dari perkara-perkara keyakinan, i'tiqad, iman, dan ibadah. Gitu. Jadi itu maksud beliau. Jadi dalam masalah keimanan dan ibadah, dalam masalah iman dan ibadah, begitu juga hadirin Allah muliakan, ini juga dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama mazhab Syafi'i besar. Beliau mengatakan muhdatsat, hal-hal yang baru, lihat hadis tadi, dan seburuk-buruk apa seburuk-buruk perkara adalah yang baru, muhdatsat yang baru, itu maksudnya adalah ma'uhditha wa laysa lahu aslun fi syara' wa yusamma fi urfi syara' bid'ah. Maksudnya adalah sesuatu yang baru dan dibuat dan tidak ada dasar dalam syariat. Nah itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sesuatu hal yang baru, baru dibuat dan tidak ada dasar dari tidak ada dasar dalam syariat. Nah, hal ini di dalam istilah syar'i, dalam istilah syariat, kata beliau dinamakan bid'ah. Wa makana lahu aslun yadullu alaihi syara' falaysa bi bid'ah. Adapun sesuatu yang ada dasarnya dalam syariat, maka itu tidak masuk ke konteks bid'ah ini. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Syafi'i kita ini, menyatakan fal bid'atu fi urfi syara' madhmumatun bi khilafil lughah. Maka dari sini, maka bid'ah dalam urf syariat, dalam istilah syariat, dalam konteks syariat, itu tercela, berbeda jika dalam konteks bahasa atau istilah bahasa. Itu netral, bisa baik, bisa buruk. Gitu loh. Jadi, bisa dipahami hadirin. Makanya kita langsung nukil ulama-ulama kita saja. Biar kita langsung belajar dari mereka. Contoh yang lain, Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang makna bid'ah, kita sebutkan penggalan. Kalimat ini kita sebutkan penggalannya. Kata beliau rahimahullah, ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an fahadhihi bid'atul dhalal. Segala hal yang baru dibuat dan menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi sunnah Nabi atau menyelisihi athar, sebuah riwayat yang sahih di dalam agama, au ijma'an atau konsensus ulama, kesepakatan ulama, kesepakatan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka inilah bid'ah yang sesat. Itu poinnya. Itu yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi. Oke, kita lanjutkan lagi keterangan salah satu ulama Syafi'iyah juga, Al-Imam Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhar, salah satu ulama Syafi'iyah yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Kata beliau, wa muhdatsatil umur, lihat lagi hadis kita, dan muhdatsat, hal-hal yang baru itu yang dikatakan Nabi seburuk-buruk perkara, itu maksudnya kata Imam Al-Azhari, mabtada'ahu ahlul ahwa minal asya allati kana salafu salihu ala ghairiha. Kata Imam Al-Azhari, salah satu ulama Syafi'iyah di abad ke-4 Hijriah, yang dimaksud perkara-perkara yang paling buruk, yaitu perkara-perkara yang diadakan, adalah mabtada'ahu ahlul ahwa, yaitu hal-hal yang dibuat oleh ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan perkara-perkara ini menyelisihi apa yang dijalankan dan diamalkan oleh as-salafus saleh. Maksud salafus saleh di ucapan beliau ini adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena salafus saleh itu adalah generasi klasik, generasi terdahulu, itu maksud salafus saleh. Salaf itu yang terdahulu, jadi yang paling awal, sahabat, lalu tabi'in, tabi'ut tabi'in, gitu. Jadi ada perkara dalam masalah ibadah, dalam masalah amalan atau keyakinan tertentu, mengimani sesuatu atau ada keyakinan tertentu, yang kata Al-Imam Al-Azhari itu tidak sesuai dengan apa yang diamalkan, dijalankan dan diyakini oleh para sahabat. Makanya dinamakan bid'ah karena baru, gak ada di zaman Nabi dan para sahabat itu loh. Baru dibuat setelah itu. Makanya dinamakan muhdatsat atau dinamakan bid'ah, karena ini baru dan tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Lalu Al-Imam Az-Zahri mengatakan, wa qala an-nabi, dan Nabi SAW bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, setiap hal yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Itu konteksnya. Jadi konteksnya ini dalam masalah i'tiqadat wal ibadat, keyakinan, iman, lalu amal ibadah, yang dimana kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu hadirin. Lalu keterangan lain, mari kita simak keterangan dari Al-Imam Al-Khattabi. Dan Al-Imam Al-Khattabi salah satu ulama dari mazhab Syafi'i. Ketika beliau menjelaskan redaksi kullu muhdatsatin bid'ah, setiap muhdatsah, setiap hal yang baru itu bid'ah, beliau katakan fa inna hadza khasun fi ba'dil umur duna ba'd. Ini itu khusus untuk sebagian perkara dan bukan untuk sebagian yang lain. Maksudnya ini ada konteksnya. Ini ada konteksnya. Karena tadi itu tadi, bid'ah itu secara bahasa adalah kata netral, bisa baik, bisa buruk. Nah, apa yang dimaksud kullu muhdatsatin bid'ah? Wa kullu syai'in uhditha 'ala ghairi aslin min usulid din wa 'ala ghairi 'iyarihi wa qiyasihi. Jadi wa 'ala ghairi 'iyarihi wa qiyasihi. Ya, jadi yang dimaksud adalah segala perkara yang baru dibuat dan tidak sesuai dengan dasar atau tidak sesuai dengan usul dari usul-usul agama, dasar dari dasar-dasar agama, pokok dari pokok-pokok agama. Jadi konteksnya agama. Dan tidak sesuai dengan timbangan dan kiasnya. Jadi enggak ada dalil gitu loh. Wa amma ma kana minha mabniyan 'ala qawaidil usul. Adapun jika dibangun di atas dasar-dasar agama dan dikembalikan ke sana, maka itu bukan bid'ah dan itu bukan sesat. Wallahu ta'ala alam. Itu poinnya. Terakhir, mohon maaf agak ini ya, karena istilah ini perlu kita dudukkan dan kita langsung dengar keterangan para ulama kita. Di antara yang menjelaskan adalah Al-Imam Abu Syamah, dan beliau juga salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa tentang bid'ah, wahuwa ma lam yakun fi asrin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma fa'alah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beliau kerjakan. Aw aqarra alaihi, dan beliau tidak setujui atau beliau tidak ACC. Aw alima, aw udima min qawaidi syariatihi al-idhnu fihi, dan tidak diketahui dari kaedah-kaedah syariat ada izin untuk melakukan itu. Jadi enggak ada. Wa adamun nakir alaihi. Jadi enggak ada ininya. Enggak ada izin, enggak ada keterangan. Wa fi makna dzalik maka na fi asri sahabat mimma ajma'u alaihi qawlan aw fi'lan aw taqrira wa kadza makhtalafu fihi fa inna ikhtilafuhum فإن اختلافهم رحمة مهما كان للاجتهاد والتردد لمساق وليس لغيرهم إلا اتباع دون الابتداء. Dan dan dengan kata lain, kalau dengan kata lain bahwa bid'ah ini itu sesuatu yang tidak ada di zaman para sahabat. Adapun yang ada pada zaman sahabat, baik dalam mereka sepakat secara ucapan, secara perbuatan, secara persetujuan, atau para sahabat berbeda pendapat, terjadi khilaf, Maka kata Al-Imam Abu Syama, khilafnya para sahabat itu rahmah. Perbedaan para sahabat itu rahmah. Selama dalam perkara-perkara ijtihad, di mana kita boleh berijtihad. Adapun yang lain, tugas mereka mengikuti para sahabat dan tidak membuat hal yang baru. Gitu. Jadi maksud beliau itu, bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisihi konsep para sahabat, apa yang dijalankan oleh para sahabat, kesepakatan mereka atau perbedaan mereka, gitu loh. Jadi kalau mereka bersepakat, kita harus mengikuti kesepakatan para sahabat. Kalau tidak, maka jatuh ke dalam bid'ah. Kalau mereka berbeda, maka kita diperbolehkan berbeda sebagaimana mereka berbeda dengan konteks dan rambu-rambu dalam masalah ijtihadiyah. Jadi kalau mereka berbeda menjadi dua atau tiga pendapat, maka kita kalau berbeda ikuti dua atau ada di ranah dua atau tiga pendapat tersebut. Jadi kalau sahabat berbeda dua pendapat, kita gak boleh buat pendapat ketiga. Para sahabat berbeda di tiga pendapat, kita gak boleh buat pendapat keempat. Para sahabat berbeda dengan lima pendapat, kita gak boleh buat pendapat keenam. Yang diperbolehkan di ranah mereka berbeda. Karena kalau mereka berbeda dalam dua pendapat, maka pendapat yang ketiga hal yang baru. Dan ini masuk konteks hadis ini. Kalau mereka berbeda dalam tiga pendapat, maka pendapat, kalau kita buat pendapat keempat, maka pendapat keempat kita hal yang baru, yang muhdats. Dan kata Nabi, seburuk-buruk perkara itu yang baru dalam agama. Jadi itulah kira-kira hadirin sekalian, dengan segala keterbatasan keterangan para ulama kita. Jadi maksudnya adalah ini konteksnya masalah iman, masalah akidah, dan masalah ibadah yang baru, yang tidak ada dasar dan dalil dalam syariat, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam keterangan para sahabat dan praktek dari mereka. Sebagaimana yang tadi kita bahas bersama-sama, yaitu keterangan Al-Imam Abu Syama, keterangan Al-Khattabi, keterangan dari para ulama-ulama yang lain, keterangan dari Imam Syafi'i tidak sesuai dengan, tidak ada dalil dalam Al-Quran, sunnah, riwayat, dan ijma', itu kan kata Imam Syafi'i, itu gak boleh. Jadi ada keterangannya gak dari para sahabat, siapa yang melakukan hal tersebut? Tapi kalau mereka, kalau ada keterangan atau mereka berbeda, maka itu pintu rahmat kata Al-Imam Abu Syama. Begitu juga dijelaskan Al-Imam Al-Munawi. Beliau katakan bid'ah itu yang tidak dikenal dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Jadi itulah arah dari para atau keterangan para ulama kita. Jadi ini konteksnya adalah konteks masalah dalam konteks akidah, iman, dan ibadah, amal ibadah yang tidak ada keterangannya dalam Al-Quran, dalam sunnah, sunnah Nabi SAW, dalam ijma', sebagaimana dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'iyah tadi dan para ulama yang lain. Jadi para ulama kita dari dulu sudah mengingatkan hal ini, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup tegas, seburuk-buruk perkara adalah hal yang baru dan setiap bid'ah itu sesat. Itu poin hadirin sekalian. Dan dari sini kita bisa tahu konteks dari ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Jadi ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, Masih ingat gak ayat-ayatnya? Jadi hadirin Allah muliakan, ketika Al-Imam Nawawi membawakan apa namanya atau membawakan bab ini, kan beliau membawakan fama ba'dal haqi ila dhalal dalam surat Yunus 32 yang kita sudah bahas, dan tidak ada setelah kebenaran itu kesesatan. Maksudnya salah satu kesesatan adalah kebid'ahan. Terus apa namanya begitu juga ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan misalnya Ali Imran ayat 31 atau ayat kedua apa Al-An'am misalnya 38, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami tidak ada yang terluput di dalam Alkitab, dan salah satu mana Alkitab adalah Al-Quran. Artinya kita gak butuh buat hal yang baru lagi dalam syariat, dalam iman, dalam amal ibadah, gak butuh, karena semua sudah sempurna dan tidak ada yang terluput. Atau An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, An-Nisa 59 ayat yang ketiga, jika terjadi perbedaan kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu poin. Jadi artinya kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya lihat ada perkara atau ada amal ibadah tertentu, ada keyakinan tertentu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kembalikan kepada hawa nafsu, jangan kembalikan kepada yang lain. Karena kalau kembalikan kepada sumber lain, kita bisa buat hal yang baru. Dan itu sebuah kesesatan. Lalu surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Al-An'am 153, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jadi ikutilah Al-Qur'an dan sunnah, dan sebagaimana keterangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, konsep para ulama kita, jangan pindah ke jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu diada-adakan gitu loh. Lalu itu juga Al-Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, suruh ikut. Jangan buat hal yang baru, suruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan ampuni. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau kita kembali ke hadis tadi, karena sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dalam Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, maka tidak ada alasan kepada kita untuk membuat yang lain atau membuat hal yang baru dalam ibadah, dalam amalan, dalam keyakinan. Adapun dalam masalah perkara dunia, silahkan. Dalam perkara yang non ibadah, non keyakinan, ahlan wa sahlan, sebagaimana kita lakukan, apa namanya, kita gunakan teknologi pada hari ini, dan tadi bid'ah itu netral, bisa baik, bisa buruk, dan para ulama sudah jelaskan konteksnya. Gitu hadirin sekalian. Makanya itulah alasan kenapa Nabi kan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Kenapa? Kadang mau cari apa lagi gitu loh. Ucapan yang terbaik di Al-Quran, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi SAW. Nah kok kita cari yang lain gitu loh hadirin. Maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah, dan praktek para ulama kita, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in. Karena itu tadi hadirin, bahwa setiap hal yang atau perkara yang terburuk adalah yang baru dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, terakhir. Hadirin Allah muliakan. Tentu saja kita masih bahas secara global atau kita belum bicara detail dan seterusnya, maka kita harus kembali kepada keterangan para ulama kita. Tapi aku masih bingung contohnya nih Pak Ustadz, kembali keterangan para ulama karena mereka yang lebih gak tahu tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma dan kias yang benar gitu. Tapi intinya dalam ibadah dan keyakinan harus ada dalilnya, harus ada dasarnya, harus ada keterangannya. Gak boleh hanya dengan niat baik saja, walaupun niat baik itu harus kita apresiasikan. Ya misalnya ada orang sholat subuh 4 rakaat gitu hadirin, dengan berdasarkan niat baik, cek sholat subuh 4 rakaat ada keterangan gak dalam Al-Quran dan Sunnah, dipraktekkan gak para sahabat? Enggak, ya udah, itu berarti hal yang baru. Aku mau puasa sampai jam 9 malam, terlepas maghribnya jam berapa. Ya kalau maghribnya jam 9 seperti di beberapa negara Eropa atau yang punya four season sih gak ada masalah. Tetapi kalau maghrib tuh jam 6, Anda mau jam 9, ah ini hal yang baru. Ada gak keterangan dalam Al-Quran? Kata Al-Quran kan ثُمَّ أَطِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ dalam Al-Baqarah ayat 187, puasalah sampai masuk malam. Malam itu maghrib. Kenapa jam 9? Praktek Nabi pun demikian. Nabi suruh segerakan berbuka. Itu contoh. Maka berbuka jam 9 itu dibuat dan diadadakan oleh pihak, misalnya kalau ada, oleh dia sendiri. Nah itu yang diingatkan oleh Nabi kita salam salam. Dan banyak contoh hadirin sekalian. Nah tadi yang terakhir, ketika Nabi SAW mengatakan setiap bid'ah itu sesat, perlu kita renungkan keterangan para ulama bahwa bedakan antara menyikapi atau menghukumi perbuatan dan menyikapi atau menghukumi pelaku perbuatan. Sekali lagi, bedakan antara menyikapi dan menghukumi perbuatan dan menyikapi dan menghukumi subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Ada sebuah kaidah di dunia para ulama, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku alaih, wa laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaih. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan otomatis divonis musyrik dan keluar dari Islam, dan tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan otomatis divonis sebagai ahli bid'ah dan orang sesat. Nah itu gak demikian. Sekali lagi, tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan otomatis divonis sebagai orang musyrik dan keluar dari Islam. Misalnya, dan tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan otomatis divonis ahli bid'ah dan orang sesat. Enggak demikian. Justru hadirin, kita harus hati-hati dalam memvonis orang. Gak boleh gampang menyesat-nyesatkan orang. Hati-hati. Al-Imam Ahmad hadirin, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu ikon yang memperjuangkan sunnah Nabi SAW, beliau pernah mengatakan sebagaimana dibawakan Al-Imam Al-Khallal, ikhrajun nas minas sunnah syadid, mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah itu hal yang berat. Jadi maksudnya mengeluarkan orang dari ahli sunnah, memvonis orang sebagai ahli bid'ah, memvonis orang sebagai orang sesat, itu sesuatu yang berat, gak mudah, gak mudah. Ada kaidah, butuh kewaraan, butuh objektivitas. Jadi itu nasihat dari para ulama kita, nasihat dari para ulama, ikhrajun nas minas sunnah syadid, mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah lalu difonis sebagai ahli bid'ah, difonis sebagai orang sesat, itu berat, syadid. Itu yang dijelaskan Imam Ahmad. Dan itu juga dijelaskan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Imam Dhahabi salah satu ulama madzhab Syafi'i. Kata beliau begini, simak baik-baik, dalam siar A'lamin Nubala, walau anna kullama akhta'a imamun fi ijtihadihi fi ahadil masaili khata'an makfuran lahu kumna alaihi wa badda'nahu wa hajarnahu lamma. Salima ma'ana la ibnu Nasr wala ibnu Mandah. Kata beliau, hadirin Allah muliakan, kalau saja setiap ulama atau imam yang salah dalam ijtihadnya dalam ahadil masail, dalam masalah-masalah yang satuan, khata'an makfuran lah, kesalahan yang dimaafkan dan diampuni, tapi kita langsung menghukuminya, kita langsung membid'ahkannya, memvonis sosok tersebut sebagai ahli bid'ah, sebagai orang sesat, dan kita langsung menjauhinya, dihajar, dijauhi, maka tidak ada yang selamat dari kita. Jadi kata Allah, tidak ada ulama yang selamat, tidak Ibnu Nasr dan tidak Ibnu Mandah. Ibnu Nasr itu salah satu ulama besar, hadirin. Keulamaannya dalam ilmu hadis tidak diragukan sama sekali. Ibnu Nasr Al-Maruzi, alim besar. Alim besar. Salah satu ulama madzhab Syafi'i. Dan juga tidak juga Ibnu Mandah. Ibnu Mandah juga salah satu ulama, Al-Hafidh, Al-Imam Ibnu Mandah. Di abad ke 3 di tahun ke 300-an. Di tahun ke 300-an. Kalau Ibnu Nasr di tahun ke 200-an. Laman huwa akbaru minhuma. Dan tidak juga ulama yang lebih alim dari mereka berdua. Jadi kalau setiap orang yang salah langsung kita vonis sebagai ahli bid'ah dan orang sesat, kata Imam Dhahabi, gak ada ulama yang selamat. Jangankan masyarakat, jangankan masyarakat, jangankan santri, jangankan santriwati, jangankan yang sudah hijrah, yang baru ngaji, ulama gak ada yang selamat, kata beliau. Ulama gak ada yang selamat. Kalau gayanya begini, kalau kita mensesatkan orang aja, tidak Ibnu Nasr, tidak Ibnu Mana, tidak ulama yang di atas mereka berdua. Kenapa? Karena setiap kita kan salah, hadirin. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ya kalau setiap salah langsung divonis, ya selesai semua. Makanya sebagian ulama mengatakan yang untuk memvonis seseorang jadi ahli bid'ah, sebagian ulama mengatakan harus ada kaedah, harus ada rambu, harus ada tata cara. Dan di antara apa kriterianya, mereka tuh pengikut hawa nafsu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Adapun umat Islam yang tidak mengikuti hawa nafsu, tapi mungkin keliru, tidak tahu, salah memahami, atau mengikuti salah seorang ulama dan ulama itu salah gitu loh, itu nggak bisa difonis. Makanya kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wallahu huwa hadil khalq ila al-haq, dan Allah yang memberikan hidayah kepada makhluk kepada kebenaran. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah yang paling sayang kepada makhluknya. Fa na'udzu billahi minal hawa wal fadhadha, dan kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan kekerasan. Jadi Al-Imam Dzahabi mengatakan, Allah tuh sayang, Allah maafkan loh. Maka jangan kita memvonis orang dengan hawa nafsu kita, dengan kepentingan kita. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Jadi bukan berarti ketika ulama mengatakan, oh ini ibadah ini tidak ada tuntunannya, ibadah ini masuk ke dalam kategori bid'ah, otomatis yang mengerjakannya semua jadi orang sesat. Enggak. Beda antara menghukumi perbuatan dan menghukumi subjek yang melakukan. Dan siapa di antara kita yang gak pernah salah, hadirin? Itu yang dijelaskan yang Mudzahabi. Kalau gaya kita gampang memvonis, setiap ada yang salah langsung divonis, maka semua ulama gak ada yang selamat. Dan konsekuensinya, dia harus memvonis dirinya sendiri. Wong kita semua salah kok. Kecuali kalau dia mengklaim dia malaikat yang gak pernah salah. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi panjang pembahasannya, kesalahannya seperti apa, stadiumnya seperti apa. Ini masalah usul atau bukan, panjangnya. Lalu ini orang ini pengikut hawa nafsu atau bukan, terus dipelajari. Lalu nanti ada pembahasan panjang tentang iqamatul hujjah, panjanglah pokoknya. Nanti itu bukan ranah kita. Tapi intinya perlu hati-hati. Jadi bukan berarti ketika kita belajar ini otomatis kita gampang memvonis saudara-saudara kita. Enggak boleh, hadirin. Hati-hati. Itu yang dikatakan Imam Ahmad. Memvonis orang itu perkara berat, kata Imam Ahmad. Dan Nabi juga melarang kita gampang memvonis, hadirin. Itu hal yang sangat-sangat penting untuk kita camkan bersama-sama. Jangan sampai kita masuk ke tipu daya syaitan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Waktu sudah habis ya, udah banyak banget kita kita gunakan di pagi ini. Semoga bermanfaat. Satu lagi, sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sebagai penutup. Sebagai penutup, agar kita lebih berhati-hati sebentar ya, mohon bersabar. Dalam sahih targhib wa tarhib, Nabi SAW bersabda, man qala fi mu'min ma laysa fih askanahullahu ragatal khubal hatta yakhruja mimma qal. Barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin, barang siapa yang berbicara tentang seorang mukmin, ma laysa fi, sesuatu yang tidak ada pada mukmin tersebut. Jadi kita bicara tentang seorang mukmin, padahal dia enggak seperti itu. Padahal dia gak seperti itu. Misalnya kita bilang dia sesat, padahal dia gak sesat. Jadi kita bilang dia sesat, padahal dia gak sesat. Atau apalah, kita bilang dia begini, dia jahat, padahal dia gak jahat. Dia itu punya niat buruk, padahal dia gak punya niat buruk. Dia ahli bid'ah, padahal dia bukan ahli bid'ah. Dia itu kafir, dia syir, dia musyrik, padahal dia gak kafir, dia gak musyrik. Apa yang terjadi? Askanahullahu radgatal khubal hatta yakhruja mimma qal. Maka Allah akan benamkan dia dalam radgatal khubal, lumpur yang berasal dari perasan keringat penduduk neraka. Allah, sampai dia keluar dari apa yang dia katakan, sampai dia tarik ucapannya. Hati-hati hadirin sekalian, ini gak gampang membicarakan atau memfonis seseorang itu berat. Makanya kata Imam Ahmad tadi, mengeluar atau memfonis orang sebagai ahli bid'ah dan ahli kesesatan itu berat. Kalau salah, kita yang masuk neraka, hadirin. Kalau salah, kita yang masuk neraka. Ada yang mengatakan radul khubal itu nanah, nanahnya para penghuni neraka, dibenamkan kita di nanahnya penghuni ahli neraka. Itu bayangkan radgatul khabal dimasukkan oleh ke nanahnya penghuni api neraka. Nanah, kita ngeliat nanah aja gak nyaman, itu dimasukkan ke kubangan lumpur nanah para penghuni neraka sampai dia tarik, dia tobat ucapan tersebut. Jadi membicarakan seorang mukmin, menyimpulkan tentang seorang mukmin yang sesuatu yang tidak ada pada dia, ih, fatal, fatal, dosa besar, dosa besar. Makanya hati-hati bicara tentang seorang mukmin, bicara tentang saudara-saudara kita, bicara tentang umat Islam itu hati-hati, hati-hati. Kalau salah, fatal. Radgatul khabal dimasukkan ke dalam kubangan nanah. Penghuni api neraka. Na'udzubillah, semoga ini bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.